Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan pengajian kita dalam membaca syarah Al-Aqidatul Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras alaihi rahmatullah. Baik, Al-Muallif rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan dalil yang pertama, dalil yang pertama yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk diimani dan tidak boleh ditolak, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan apa yang Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala sebutkan. Sedikit penjelasan, beliau mengatakan bahwa kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan ayat yang paling pertama adalah surah Al-Ikhlas, sebab di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Ikhlas ta'dilu tsulutsal Qur'an. Surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Yang pertama, yang kedua, di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Di dalamnya disebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kata para ulama di dalamnya terkandung tiga tauhid: rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Bahkan Syekh Khalil Harras rahimahullah juga menyebutkan kenapa dikatakan seperti Al-Quran. Beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan sebab Al-Quran itu tiga bagian. Secara umum Al-Quran terbagi tiga. Terbagi tiga. Yang pertama perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Disinilah hukum-hukum fikih. Perintah solat, perintah puasa, perintah berhaji, perintah berjihad, perintah berakhlak dan akhlak yang baik, perintah untuk bertauhid, seluruh di sini perintah. Ya, masuk dalamnya akhlak dan fikih-fikih ibadah. Kemudian Al-Qur'an juga, bagian Al-Qur'an yang kedua adalah kisah-kisah para nabi dan bagaimana siksaan kaum mereka yang menentang para nabi dan bagaimana akhir perjalanan mereka. Di sinilah tentang surga dan neraka, di sini semua jelas. Kemudian sepertiganya lagi Al-Quran adalah tauhid, tentang tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sinilah nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, surah Al-Ikhlas seluruhnya berisi tentang tauhid, tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia mengambil sepertiga bagian dari Al-Quran. Dia mengambil sepertiga dari Al-Quran yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu sangat wajar disebut surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan beliau sudah sebutkan tentang Allahu Ahad dan Allahu Somad. Qul huwallahu ahad, di dalam nama Allah Al-Ahad disitulah terdapat tiga tauhid. Tauhid rububiyah, Allah subhanahu wa ta'ala ahad, satu, Esa, dalam rububiyahnya, dalam perbuatannya, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menciptakan. Allah bersendirian sebagaimana dalam firman-Nya, walam takun lahu sahibah, tidak ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala teman atau penolong atau yang membantu. Allah bersendirian dalam perbuatannya. Kemudian yang kedua, nama Allah Al-Ahad, Allahu Ahad, di dalamnya terkandung tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam peribadatan. Hanya Allah yang diibadahi, yang disembah, tidak kepada selainnya. Kemudian nama Allah Al-Ahad mengandung dalamnya tauhid al-asma wa sifat. Nama Allah Ahad satu, Esa maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak pernah, yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya sama. Jelas ya? Walaupun namanya sama, tetapi yang dimaksud adalah sebagaimana dalam firman-Nya laisa kamitsli syai, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hakikatnya. Hakikat dari sifat tersebut, bentuknya, kaifiatnya. Jelas ya? Nah, ini tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin namanya ada sisi kesamaan pada namanya. Sifat Allah, Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan. Sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar, makhluk juga mendengar. Tapi hakikatnya pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Jelas ya? Inilah nama Al-Ahad. Allahu Ahad, Allah satu. Berarti masya Allah, dari kata Al-Ahad saja sudah terkandung dalamnya tiga tauhid. As-Samad, kul huwallahu ahad, Allahu Samad. Beliau juga Syekhul Harras sudah menyebutkan di antara makna As-Samad bermakna yang menguasai, yang mengatur segala sesuatu, kepadanya lah kembali segala sesuatu, kepadanya lah hajat-hajat manusia, keperluan-keperluan manusia, kepadanya lah dialah yang menguasai seluruhnya. Ini makna As-Samad. Dialah yang bersifat dengan sifat kemuliaan, yang paling mulia, yang paling berilmu, yang paling maha perkasa, yang paling bijaksana Al-Hakim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas, walaupun hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama, asar dari Ibn Abbas tidak sahih, tapi maknanya benar. Maknanya benar kalau dilihat dari makna As-Samad secara bahasa. Maknanya benar. Kemudian ada yang menafsirkan kata Syekhul Harras, As-Samad bermakna alladzi la jawfa lahu. As-Samad adalah dia yang tidak ada tenggorokannya. Tidak memiliki tenggorokan. Ini diantara makna As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Apa makna Samad? Yaitu yang tidak memiliki tenggorokan, jauh tempat keluarnya suara. Tempat keluarnya suara. Ini diantara makna As-Samad. Baik. Di antara makna As-Samad juga yang boleh sebutkan adalah kepadanya lah seluruh makhluk meminta hajat mereka, keperluan mereka, keinginan mereka, kepada dialah yang Maha As-Samad. Masya Allah, Allahu As-Samad. Maka kata Syekh Ali Harras, wa isbatus samadiyah bi kulli ma'aniha al-mutaqaddimah tatadammanu isbata jami'i tafasilil asma'i husna wassifatil ula wa hadha huwa tauhidul isbat. Ini akhir yang kita baca. Kata beliau, kalau begitu penetapan sifat As-Samad untuk Allah, penetapan As-Samadiyah, Allah itu Maha Samad, terkandung di dalamnya penetapan seluruh sifat-sifat yang terkandung dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika kita tetapkan Allah Maha Samad, Maha Samad, As-Samad, berarti secara tidak langsung kita sudah menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sebab As-Samad semua terkandung di dalamnya. As-Samad yang Maha Bijaksana, yang Maha Berkuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Berilmu, itu As-Samad. Dari antara mana-mana As-Samad. Ini menurut beliau. Wa hadza tauhidul isbat, inilah tauhid isbat, atau dengan kata lain tauhid al asma was sifat. Baik. Sekarang wa amma naw'u tsani, adapun jenis yang kedua yaitu tauhid at-tanzih. Tauhid mensucikan. Sebab sebelumnya Syekhul Harras menjelaskan bahwa di dalam surah Al-Ikhlas terdapat tauhid al-isbat dan tauhid at-tanzih dan tauhid al-i'tiqadi. Atau dengan kata lainnya bahwa surat Al-Ikhlas terkandung dalamnya tauhid as-salasa, Nah sekarang beliau rinci. Kalau dari sisi tauhid asma wa sifat sudah dari kata Allah dan As-Samad. Sekarang tauhid at-tanzih. Tauhid tanzih yaitu tauhid ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid tanzih sama tauhid asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat sama tauhid tanzih namanya. Tauhid mensucikan. Berarti kan penjelasannya. Kata Syekh, jenis yang kedua yaitu tauhid at-tanzih. At-tanzih artinya mensucikan, membersihkan. Nazaha artinya mensucikan, membersihkan. Tauhid membersihkan, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, dari cacat, dari aib. Ini diambil yukhadhu min qoulihi, fa yukhadhu min qoulihi, diambil dari firman-Nya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang sudah kita jelaskan sebenarnya pada pertemuan yang lalu, bahwa sifat-sifat Allah itu ada dua. Saya masih ingat. Sifat-sifat Allah terbagi dua secara umum. Sifat penetapan dan penafian. Penafian inilah dikatakan at-tanzih. Disucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat-sifat penetapan seperti penetapan Allah Maha berilmu, ya, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, ini namanya ya, sifat penetapan. Ada yang sifat jenis yang kedua, sifatnya bentuknya penafian. Seperti dalam Al-Quran Allah menafikan dari dirinya, meniadakan dari dirinya tidur, ngantuk, capek, lelah, letih. Allah nafikan dalam Al-Quran dari dirinya. Ini namanya sifat penafian. Tapi perlu diketahui, ini ilmu penting ini ya. Ketika antum baca Al-Quran dapat sifat-sifat yang bentuknya penafian. Seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan setelahnya, wa ma massana min lugub, kami tidak disentuh sama sekali sedikit pun dengan rasa letih ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya mungkin ada yang berpikir, jangan-jangan Allah capek ini, cuma 6 hari langit dan bumi, langit yang tidak ada tiangnya, bumi yang tidak ada ujungnya, Allah tutup sangkaan itu, wa ma massana min lugub, kami tidak disentuh oleh rasa capek sedikit pun. Allah tidak mengatakan kami tidak capek, tapi wa ma massana, kami tidak disentuh sama sekali dengan rasa capek. Ini sifat-sifat penafian. La takhudhu sinatun wa la naum, Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Sifat-sifat penafian ini ilmunya. Bukan yang diinginkan penafian, sekedar penafian saja. Ada maksud di dalamnya, ada maksud di baliknya, itu apa? Penetapan lawannya secara sempurna, itulah yang diinginkan sebenarnya. Bisa? Sebab dalam bahasa Arab itu penafian ada dua. Ada penafian yang murni penafian, yang tidak ada dibaliknya pujian. Dan ada penafian bentuknya dibaliknya ada pujian. Yang pertama, penafian tapi dibaliknya tidak ada pujian. Saya contohkan. Saya memuji Zaid. Ya, saya mengatakan, saya nafikan dari Zaid beberapa sifat. Si Zaid ini bukan tukang sampah. Zaid bukan tukang bekam. Zaid bukan tukang bersih-bersih rumah, bukan. Dinafikan sifat-sifat dari ini, tapi tidak ada bentuk sempurnaan di dalam, di baliknya. Apa makna kalimat saya ini? Zaid bukan tukang bekam. Zaid bukan tukang laisa bikannas, bukan tukang sapu. Cuma berarti dia bukan tukang sapu, bukan tukang bekam. Cukup itu saja yang diinginkan. Paham? Coba bandingkan dengan saya nafikan. Zaid bukan orang yang zalim. Zaid bukan orang yang bakhil, bukan orang yang pelit. Zaid bukan orang yang bodoh. Apa maksudnya itu? Ketika saya katakan Zaid bukan orang yang zalim, berarti dia adil orangnya. Amanah. Kan begitu? Ketika saya nafikan Zaid ini bukan orang yang bodoh, berarti apa? Pintar, alim. Zaid bukan orang yang jahil, sehingga dia beralim, alim, berilmu, alim dia. Saya katakan Zaid bukan orang yang bakhil, berarti dermawan, sering menyumbang, baik hati. Nah yang pertama ini tidak ada dalam sifat Allah SWT. Jenis yang pertama, penafian yang tidak ada bentuk kesempurnaan di baliknya, tidak ada bentuk pujian di baliknya, yang tidak ada dalam Al-Quran. Coba buka, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi yang ada jenis kedua, penafian yang di baliknya ada pujian, kesempurnaan. Ketika Allah nafikan wa ma massana min lugub, kami tidak capek, berarti penetapan sifat kekuatan Allah, kemampuan Allah, kesempurnaan kemampuan Allah, kudrah Allah. Makanya Allah tidak capek sama sekali. Kenapa? Allah ya al-qawi, maha kuat. Allah Subhanahu wa taala al-qadir, maha mampu, dan sempurna maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Allah sempurna, kekuatan Allah sempurna, makanya sama sekali tidak capek. Manusia juga ada yang kuat, masya Allah. Ya. Tapi ada batasnya, ada letihnya, ada capeknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Jelas ya? Coba buka dalam Al-Qur'an semua sifat-sifat yang bentuknya penafian. Iya. Pasti ada di baliknya pujian. Seperti ini, lam yalid, Allah tidak beranak. Itu penetapan sifat apa itu? Kesempurnaan sifat apanya Allah? Sifat? Sifat? Hah? Ahad. Allahu Ahad. Yang pertama, Allahu Ahad. Allah kuatkan lagi, lam yalid, tidak beranak Allah SWT. Sebab kesempurnaan sifat ahadiyah Allah. Esa Allah satu. Kalau ada anaknya berarti bercabang. Seperti kita ini semua cabang. Farak namanya. Usul mana usulnya? Orang tua. Orang tua ini lagi cabang. Mana usulnya? Nenek. Kan begitu. Berarti tidak satu, dia ada cabangnya. Allah Subhanahu wa taala tidak. Lam yalid. Lam yalid. Wa lam yulad. Dan Allah tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tidak ada orang tuanya. Lam yulad. Tidak diperanakkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dilahirkan. Tidak memiliki orang tua. Ini apa ini sifat penafian? Di baliknya kesempurnaan apa? Kesempurnaan ahadiyah Allah, keesaan Allah. Nah, inilah maksudnya Allahu Ahad. Masya Allah. Mungkin sering kita baca Allahu Ahad. Oh baru maknanya ini ya. Baik, masya Allah. Kata beliau, walam yakullahu kufuwan ahad. Ini makna ya, semua penafian. Kata beliau Syekhul Haras, kama yukhadhu ijmalan min qawlihi. Sebenarnya sifat penafian ini sudah ada pada firman Allah, Allahu Ahad. Kata beliau. Sudah, kata beliau, penafian ini yukhadhu, sudah diambil penafian ini ijmal, secara mujmal, secara umum pada firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, di ayat yang pertama Allahu Ahad. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya Allah Maha Satu, berarti apa? Secara tidak langsung Allah mengatakan saya tidak beranak dan saya tidak ada anak. Tidak beranak. Kan begitu? Ketika Allah menetapkan untuk dirinya Allahu Ahad, Allah Esa satu. Nah, makanya beliau mengatakan berarti di situ sudah ada penetapan apa penafian mujmal, bentuknya umum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya dia nafikan, iya, Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat ya, secara rinci baru dinafikan lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Makanya saya mengatakan kama yukhadhu, sebagaimana yang telah diambil. Diambil apa? Ya. Yang punya buku tulis diambil sifat penafian. Itu tambahannya. Hanya sudah dipahami kalimatnya. Yukhadhu, diambil sifat penafian itu ijmalan, secara mujmal, secara umum dari firman-Nya Allahu Ahad. Allahu Ahad. Baik. Apa maksudnya Allahu Ahad? Kata Syekh, ae adalah ya, kalau baca buku, kitab, gundul, ada ae, maksudnya itu bermana adalah, atau yakni ae, lam yatafarro anhu syai'un. Allahu Ahad maksudnya lam yatafarro anhu syai'. Yatafarro, bercabang darinya, dari Allah sesuatu, maksudnya tidak ada cabangnya, itu tidak ada anak. Itu anak itu cabang, makanya dalam ilmu warisan anak namanya ya far'ul waris ya, cabang ahli waris anak. Yang di atas ke atas namanya usul. Di ke bawah namanya far' cabang. Walam yatafarra huwa an syai, dan lam yatafarra, tidak bercabang dia Allah dari sesuatu. Maksudnya Allah bukanlah cabang. Bukanlah anak. Kalau tadi Allah tidak memiliki anak. Yang kedua, Allah bukan anak. Walaisa lahu makafiun. Maka dari sini terlihatlah bantahan untuk ya, orang-orang Nasrani yang mengaku, demikian pula orang Yahudi, mengaku Uzair anaknya Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah dalam Al-Qur'an. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Mereka sembah Uzair. Orang-orang Nasrani juga seperti itu. Mereka menganggap Isa anak Allah. Orang-orang musyrik juga menganggap malaikat banatullah dalam Al-Qur'an. Anak perempuannya Allah. Ta'alallahu amma yaqulun uluwan kabira. Maksudnya Allah terhadap apa yang mereka katakan. Walaisa lahu mukafi'un. Maksudnya kata Syekh, tidak ada untuk Allah mukafi'un, lawan, tandingan. Mukafi'un dari kata kafa, kufu, sekufu. Ya, sunnah bahasa Indonesia. Sekufu. Ini sekufu dengan ini sekufu, kufu. Wala mumatsilun, dan tidak ada juga mumatsil yang serupa, mirip. Wala nadhir, tidak ada nadhir. Siapa yang masih ingat dalam pembahasan Lumatul Itiqad? Ya. Tentang dikatakan masil, syabih, nadhir. Semua ini kalau buka kamus, masil artinya yang mirip, syabih artinya yang mirip, nadhir juga yang mirip. Semua artinya mirip. Semua artinya yang mirip. Dikatakan hadza mithlu hadza. Artinya ini mirip dengan ini. Atau ganti, hadza syibhu hadza, ini mirip dengan ini. Ganti, hadza nadhiru hadza, ini mirip dengan ini. Sama semua artinya. Tapi apa bedanya? Dalam Al-Qur'an yang dipakai dalam Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an pakai kata misl, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa mirip dengan Allah. Berarti itu ada makna tertentu. Makanya dibedakan mana. Kalau masil itu mirip dari segala sisi, semuanya mirip. Misalnya ada ini botol, ada botol yang kedua sama dengannya. Makanya saya katakan, dikatakan hadza mathilu hadza, hadza mithlu hadza. Ini mirip dengan ini. Maksudnya kembar, sama persis. Warnanya enggak ada yang beda. Ya. Atau kebanyakan sisinya sama. Baik. Kalau syabih, syabih, syabih itu artinya mirip, tapi ya, ada kemiripan, ya, tapi tidak semua. Ya. Ada yang tidak mirip, tapi kebanyakannya mirip. Kalau tadi masih mirip semuanya. Kalau nadhir, mirip juga, tapi kebanyakannya tidak mirip, tapi ada samanya. Satu, dua, atau tiga samanya. Tapi kebanyakannya tidak sama. Itu nadhir. Nadhir. Makanya Al-Quran dipakai masil. Baik. Di sini katakan wala mukafiun, laisa lahu mukafiun, tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang semisal masil dengan Allah, dan tidak ada nadhir untuk Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Fandur, kata Syekh, lima kali lihatlah kaifa tadammanat hadhihi suratu tauhid al-i'tiqad wal ma'rifah, kata Syekh, coba lihat. Lihatlah bagaimana kandungan surah Al-Ikhlas ini. Di dalamnya terkandung tauhid al-i'tiqad wal ma'rifah. Tauhid i'tiqad, ya, ini asma wa sifat dan rububiyah dan uluhiyah, sama istilah lainnya. Wa ma yajibu isbatu lirabbi ta'ala min al-ahadiyah al-munafiyah limunafiyatil mutlaqil musyarakah, dan apa-apa di dalam surah ini terkandung di dalamnya, ya, hal-hal yang kita wajib tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari keesaannya, ahadiyahnya. Ya. Keesaan Allah Subhanahu wa taala yang menafikan dari keesaan itu seluruh tandingan yang mirip, yang sama. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Was-Samadiyah dalam ayat dalam surah Al-Ikhlas juga ditetapkan apa? As-Samadiyah. Al-Muthbita lahu jami'a sifatil kamal alladhi la yalhaqu naqsun biwajhin minal wujuh. Dan sifat Somadiyah, kata Syekh, di dalamnya terkandung, ya, penetapan seluruh sifat-sifat yang sempurna, yang tidak dicampuri oleh sedikit kekurangan, cacat, aib dari segala sisi. Itulah kita ambil dari, kita ambil makna itu dari kata As-Somad. As-Somad. Nah, makanya Syekh katakan tadi, kalau berarti kalau kita tetapkan As-Somad untuk Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak langsung kita sudah menetapkan semua sifat-sifat yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab makna As-Somad seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Baik. wa nafyal walad wal walid alladhi huwa min lawazimi ginahu wasumadiyati wa ahadiyati. Masyaallah. Kata beliau di dalam surah Al-Ikhlas juga ada penafian anak dan orang tua dari Allah Subhanahu wa taala. Penafian anak dan orang tua. Ini kata Syekh apa? Ini keharusan dari maha gina, maha kayanya Allah, maha Allah Subhanahu wa taala, maha tidak butuh kepada siapapun. Makanya dinafikan dari Allah anak dan orang tua. Ya. Lihat manusia. Ya. Butuh orang tua, butuh ini, butuh. Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ikhlas Allah nafikan tidak memiliki anak dan orang tua. Berarti apa? Kesempurnaan sifat somadiyah Allah dan ahadiyah Allah. Tsumma nafyal kaf'i al-mutadammin li nafyi tasybihi wat tamtsil wan nadzir. Kemudian dalam surah ini juga Allah menafikan dirinya dari al-kufu. Pada lafaz mana itu? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini kalau bacaan kita ya, kalau bacaan lain kalau dasar dari bacaan Imam Al-Kisai atau bacaan Ibnu Katsir, walam yakun lahu kufuwan hamzah. Kalau kita wau, walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau mereka bacaan lain, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan baca ini sambung, walam yakun lahu kufuwan ahad. Sambung. Baik. Kufu, ya kuf, sebab huruf aslinya hamzah, makanya ketika dijamak muncul mukafiu, ah muncul hamzahnya ketika dijamak. Tandingan-tandingan atau yang sukufu. Di dalamnya terdapat penafian yang serupa yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh menutup pembahasan ini dengan kalimat terakhir, fahuqqa li suratin tanammanat hadhil ma'arifa kullaha anta dila tulsal qura. Maka di sinilah sangat pantas, sangat benar, sangat hak, sangat pantas untuk dikatakan surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Bisa? Ya, beliau jelaskan sebenarnya ini rahasia surah Al-Ikhlas. Kenapa disebutkan dengan sepertiga Al-Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an? Itulah rahasianya. Luar biasa di dalamnya, ringkas tapi di dalamnya masya Allah. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara rinci dan ya, mujmal dan rinci. Baik. Selesai surah Al-Ikhlas. Sekarang di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang wajib untuk diimani, yang tidak boleh ditolak, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa ma wasafa bi nafsihi fi a'zami ayatin fi kitabihi haitsu yaqul." Demikian pula apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam surah, dalam ayat a'zami ayah, dalam ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang tanya, ayat apa yang paling agung dalam Al-Qur'an? Ini jawabannya. Yaitu tatkala Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Wala yuhituna bi syai' min ilmi illa bima syaa' wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Pertanyaannya, sudah tahu semua artinya? Kalau sudah tahu, saya terjemahkan lagi. Kalau belum, saya terjemahkan lagi. Sudah tahu ya? Kalau saya tanya bisa dijawab? Hah? Artinya? La ilaha illallah hayyul qayyum. Ini dibaca di, jangan sampai dibaca tiap hari setelah sholat. Setiap lima waktu ini sunnah dibaca ini. Ditanya artinya, nggak tahu. Ya, ini bagus dipahami maknanya artinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah sembahan yang tidak ada ilah selain Dia. Sudah tahu maknanya ya tentang la ilaha illallah. Maknanya ada yang dibuang kalimatnya, yaitu la ilaha bihaqqin. Tiada ilah yang benar kecuali Allah. Jelas? Sebab kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, salah itu maknanya. Sebab Tuhan banyak selain Allah. Ada yang menyembah batu, pohon, Nabi Isa disembah, menyembah, ada yang menyembah malaikat. Makanya maknanya tiada ilah yang benar kecuali Allah. Itu baru benar makna la ilaha illallah. Ya, tapi dari kecil, dari sekolah ditulis la ilaha illallah, di bawahnya tiada Tuhan selain Allah. Salah ya? Ya. Tuhan banyak, ini sembah itu Tuhan banyak di atas muka bumi. Hanya yang benar hanya Allah, yang lainnya cuma sembahan makhluk yang Allah ciptakan. Tidak bisa memberikan apa-apa. La ilaha illahu al hayyul qayyum. Yang hay, yang maha hidup. Al qayyum yang maha tegak. Nanti disebutkan dalam artinya apa? Artinya al qayyum maknanya. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia al qayyum yang maha tegak. Ya. La takhudhu sinatun wala naum. Allah tidak merasakan sinah, ngantuk, wala naum tidur. Maaf, lahu maafis samawati wa maafil ard. Kemiliknya lah seluruh apa yang di langit dan di bumi. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sini kecuali dengan izinnya. Kalau kita terjemahkan, ya jangan bingung, lihat nanti dengar rekaman kenapa Ustaz terjemahkan man dzallazi, tidak ada. Dia terjemahkan tidak ada, padahal man itu bertanya, man hadza? Kan begitu. Man dzalika? Ya, siapa itu, siapa ini, itu man, siapa? Kenapa kita, saya terjemahkan tidak ada? Kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau ada huruf istifham di awal kalimat, man atau ma. Ya. Istifham. Istifham itu kalimat huruf bertanya. Apakah ini? Ma hada atau man hada? Ada huruf istifham. Dan di setelahnya ada illa. Pengecualian. Maka itu artinya, ya, artinya kalimatnya penafian. Paham? Saya contohkan ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa artinya hal? Hal. Apakah? Hal ja'a Zaidun? Apakah Zaid datang? Hal ja'a Muhammadun? Apakah Muhammad datang? Itu hal. Perhatikan ayatnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Terjemahkan coba dengan pertanyaan. Apakah balasan kebaikan dan kecuali dengan kebaikan? Nah, cocok. Ingat kaidahnya, kalau ada huruf istifham setelahnya ada illa kecuali, maka artinya diterjemahkan ya, tidaklah balasan kebaikan kecuali dan kebaikan, diterjemahkan penafian. Sama di sini, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, kita terjemahkan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka makhluk tidak bisa yuhitun, tidak bisa melingkup mengetahui sedikit dari ilmu Allah. Maksudnya apa yang Allah tahu mereka tidak tahu. Kecuali bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki, itu kecuali yang Allah beritahukan kepada mereka. Maksudnya ilmu manusia, ilmu makhluk tidak mampu melingkup ilmu Allah. Paham? Itu maknanya. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard, kursinya Allah melingkup langit dan bumi. Nanti kita akan jelaskan kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bantahan sebenarnya untuk orang-orang yang mengatakan kursi itu itulah arsy. Jadi penafsiran yang batil. Arsy lain, kursi lain. Dalam hadis Nabi katakan langit dan bumi ketika dibandingkan dengan kursi, maka langit dan bumi seperti halqah. Gelang. Jadi dilempar di padang pasir. Kursinya Allah Subhanahu wa taala padang pasir, langit dan bumi seperti gelang. Arsy Allah dibanding dengan kursi, kursi lagi jadi gelang. Arsy, iya. Pas padang pasir, bagaimana lagi arsy dengan langit dan bumi? Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis ucapan Ibn Abbas dan hukumnya marfu', kata Ibn Abbas, al-kursi maudi'u qudamain rahman. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebut oleh Syekh. Ya, enggak apa-apa saya bacakan duluan ya. Nanti Syekh kita tinggal terjemahkan saja. Wali hadza, toy masih ada wala yaudu hifdhu ma wa huwa aliyyun azim, dan Allah tidak yaudu, berat. Tidak berat Allah Subhanahu wa taala hifdhu ma untuk menjaga, merawat, menjaga langit dan bumi. Enggak berat. Untuk mengatur langit dan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, menurunkan hujan, tidak berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu. Itu maknanya. Wa huwal aliyul azim. Allah tutup ya, ayat yang paling agung ini dengan dua namanya al-aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Kata Ibnu Taimiyah wali hadza kana man qara hadhil ayata fi lailah. Ini hadis ya, hadis. Kata Ibnu Taimiyah oleh karena itu siapa yang membaca ayat ini fi lailah dalam satu malam, dalam malam sebelum tidur kah, dan sunnahnya sebelum tidur. Dalam hadis dibaca ayat ini pada malam hari, ya, lam yazal alaihi minallahi hafiz, terus menerus ada untungnya penjaga dari Allah. Maksudnya Allah utus untungnya penjaga yang menjaga dia. Walam yaqrabu syaitan hatta yusbih, dan syaitan tidak akan mendekatinya. Coba, mendekati saya tidak bisa, apalagi mau mengganggu, mau ini, mau itu, tidak bisa. Hatta yusbih, sampai dia pagi, di pagi hari. Ini luar biasanya ayat ini. Baik, ini hadisnya sahih. Kita lihat penjelasan Syekh Khalil Harrah rahimahullah syarhu. Rawah muslimun fi sahihihi, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Masya Allah, sudah ada hadis. Kalau dengar kata sahih, oh ya sahih, sudah belajar sahih, walaupun ya banyak yang tidak dipahami, tapi ya alhamdulillah apa yang didapatkan semoga bermanfaat. Baik, fi sahihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini di antara sahabat yang alim terhadap ilmu Al-Qur'an. Ubay bin Ka'ab punyanya Abul Mundhir. Masya Allah. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, khudul Qur'ana an arba'ah, ambillah Al-Quran dari empat orang. Ambillah ilmu Al-Quran dari empat orang sahabat. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim budaknya Abu Hudzaifah. Ini empat orang sahabat Nabi khususkan, ambil kalau mau belajar Al-Quran, ambil ilmu Al-Quran, tajwidnya, bacaannya, maknanya, ambil dari empat orang sahabat. Kenapa? Kata Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, yang pertama, ini empat orang sahabat penghafal Al-Quran. Di antaranya ini, penghafal Al-Quran. Mereka lah yang menghafal Al-Quran ketika diturunkan. Walaupun banyak penghafal, tapi termasuk mereka yang paling dikedepankan. Yang kedua, mereka juga alim terhadap ilmu Al-Quran, sebab kata Nawawi mereka ambil langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Abdullah bin Mas'ud, dijuluki bantalnya Nabi. Kenapa? Tidur sama-sama Nabi Sallam, tidur terus, iya, bersama Nabi. Safar ikut terus menerus bersama Nabi Sallam, sampai ada yang mengatakan bantalnya Nabi, sendalnya Nabi. Kalau sendal itu istilah untuk teman safar. Kalau wisada, bantal teman tidur. Makanya Abdul Masih mengatakan, ma unzilat ayat, tidak ada ayat yang turun illa wa ana a'lamu aina nazalat, kecuali pasti saya tahu di mana ayat itu turun. Wa fi mana nazalat, untuk siapa ayat itu turun. Wa fi mana nazalat, bagaimana turunnya saya tahu itu ayat turun. Masya Allah. Padahal kakinya cacat, kakinya satu, betisnya kecil. Ketika ada orang yang mencela sahabat Ibnu Mas'ud kecil betisnya, kata Nabi, jangan kalian celah Abdullah bin Mas'ud betisnya. Pada hari kiamat ditimbang, dinaikkan timbangan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, termasuk beliau juga, ini Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab kata Nabi sallam, sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepadanya. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Nabi bertanya. Ini termasuk fikih dalam mengajar ini. Di antara bentuk fikih untuk pengajar ketika mengajar murid itu, jangan terus dikasih ilmu, dikasih faedah, tidak. Kadang dalam bentuk pertanyaan, bahkan kata para ulama ini di antara bentuk pengajaran yang paling bagus. Kenapa? Dalam bentuk pertanyaan itu paling bagus. Makanya Nabi banyak-banyak bertanya. Ketika datang Jibril bertanya, ya. Tanya Umar, "Ya Umar, kau tahu siapa yang datang?" Nah, ditanya banyak bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab walaupun sahabat tidak tahu jawabannya, ya, ketika diberikan jawaban itu jiwa menunggu apa jawabannya. Ya. Ketika disebutkan jawaban, meresap, masuk. Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zum. Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Qala Allah wa Rasulu a'lam. Jawabannya Allah wa Rasulu a'lam. Di sini ada faedah. Apakah boleh menjawab kalau ditanya Allah Rasulullah alam? Kita umatnya Nabi Sallam, kalau ditanya apa hukumnya ini atau pertanyaan apa saja, apakah boleh kita menjawab Allah Rasulullah alam? Nah, apa jawabannya? Hah? Tidak bisa. Apa nih? Allah alam saja. Tidak bisa, baru Ubay bisa. Ubay bin Ka'ab menjawab Allah Rasulullah alam. Umar bin Khattab ditanya, tahu yang datang siapa itu? Allahu Rasulullah alam. Hah? Nabi masih hidup. Oh, salah, hati-hati Anda. Nah, ketika ditanya, ini rincannya, kalau ditanya permasalahan agama, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, Allah wa rasulullah alam, boleh. Sebab sahabat, masa boleh bagi sahabat yang lainnya tidak? Saya kasih kaidah dalam usul fikih. Kalau ada syariat untuk sahabat, maka itu berlaku untuk banyak semuanya, kecuali ada yang khusus. Dan ini, tidak ada dalil yang khususkan. Kalau ditanya, apa hukumnya ini? Allah wa rasulullah alam. Sebab, pasti Nabi tahu perkara agama. Kan begitu. Masa ada perkara agama yang Nabi tidak tahu? Ah, kecuali kalau ditanya permasalahan dunia. Eh, kamu mau pergi ke Bandung nanti? Allah wa rasulullah alam. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Kenapa? Mana ada Nabi tahu perkara dunia? Perkara goib lagi. Ya kan? Kan begitu. Sudah mulai dauro di baju rupa. Allah rasulullah alam. Tidak boleh. Itu perkara dunia. Perkara-perkara yang cuma Allah wa'alam saja. Ya? Baik. Ini perkara dunia, perkara agama ini. Tahukah kamu ayat yang paling agung? Allahu rasulullah alam. Allahu rasulullah alam. Faraddadaha miraron. Nabi mengulang lagi pertanyaannya. Iya, Abul Mundir. Ubay, kamu tahu ayat yang paling besar dalam agung dalam Al-Qur'an? Nabi terus ulangi, terus ulangi. Abul Mundir, Ubay bin Ka'ab tidak tahu jawabannya. Tapi beliau merasa Nabi ini kayaknya saya harus jawab apa saja. Coba ya, perhatikan ini. Beliau sudah tidak tahu ini, tapi Nabi seakan-akan kamu harus jawab, jawab. Nabi ulangi terus. Sudah, jawab. Beliau hanya menjawab. Qala Ubay, ayatul kursi. Cuma ini pertanyaan apa tadi? Beliau menyatakan sudah tidak tahu awalnya. Ini cuma sekedar, coba dah ayat kursi. Sekedar menyebut. Fawadu'an nabiyu yadahu ala katifi. Maka Nabi meletakkan tangannya di pundaknya Ubay. Kemudian beliau mendoakan doa yang sangat bagus, doa yang sangat indah. Liyahnika hadal ilmu Abul Mundir. Semoga ilmu ini menancap dalam diri wahai Abul Mundir. Ternyata jawabannya apa? Benar. Masya Allah, ini tebak-tebakannya sahabat yang benar ini. Beliau sudah mengatakan tidak tahu. Beliau segera menjawab ayat kursi. Tapi subhanallah, benar jawabannya. Nabi mendoakan Abul Mundir, semoga ilmu ini menancap dalam dirimu. Liyah nikah dan ilmu Abul Mundir. Jadi ini kunyahnya beliau, Abul Mundir. Abul Mundir. Baik. Ini beliau bawakan riwayat ini untuk menyebutkan, mengisyaratkan kepada kita semua tentang keutamaan surah ayat Al-Kursi, ayat Ayatul Kursi dalam suratul Baqarah. Kata beliau, fi riwayati inda Ahmad, dan dalam riwayat lain dikeluarkan Imam Ahmad, walladhi nafsi biyadih inna laha lisanan wa syafatain utuqaddisul malika inda sakil arsh. Masya Allah. Dalam riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, demi jiwaku yang di tangannya, demi Allah, kata Nabi, sungguh ayat kursi ini ada lisannya, ada lidahnya, wa syafatain, dan ada bibirnya. Tuqaddisul malik inda sakil arsh. Dia mensucikan Allah di sisi arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nabi mengatakan bahwa ayat kursi memiliki lisan dan bibir, dan bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala di sisi arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kalau hadis-hadis seperti ini bantahan untuk orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, yang mengatakan mereka menolak apa? Menolak timbangan pada hari kiamat. Menolak timbangan pada hari kiamat. Kenapa? Orang Mu'tazilah Asy'ariyah mengatakan, masa ada timbangan pada hari kiamat? Yang ditimbang itu amalan. Bagaimana caranya amalan ditimbang? Tidak ada jasadnya, tidak ada bentuknya. Salat ditimbang, dinaikkan timbangan. Bagaimana caranya dinaikkan? Berarti timbangan itu dalam pada hari kiamat dalam Al-Qur'an tidak ada. Ketika mereka membaca ayat wa nad'ul mawazinal qisthal yaumil qiyamah, kami akan pasang, kami akan letakkan, kata Allah, timbangan yang adil pada hari kiamat. Mereka mengatakan timbangan maksudnya kami akan letakkan keadilan pada hari kiamat. Takwil batil. Kita bantah mereka bahwa pada hari kiamat Allah Maha mampu merubah amalan itu menjadi hal yang ada wujudnya. Banyak dalilnya, di antaranya ini. Di antaranya dalam hadis Riwayat Muslim kata Nabi SAW, siapa yang baca surah surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran pada malam hari, maka dalam, kata Nabi SAW, pada hari kiamat datang surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, faka'annahuma ghamamatan, seakan-akan keduanya ini ya, datang dalam bentuk naungan awan yang hitam, yang besar, yang lebat, menaungi yang membacanya. Dan syafaat. Perhatikan, ya, amalan berubah menjadi yang ada wujudnya. Ma mampu Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya lagi hadis Bara tentang keadaan siksa kubur, keadaan alam barzakh yang paling lengkap, hadisnya Bara. Di situ datang ketika orang-orang beriman dimasukkan ke liang lahat, ya, di dalam kuburnya datang amalannya. Berbentuk apa? Ya, manusia, harum, wangi, ya. Penampilannya indah. Ditanya, "Siapa kamu?" Ya. Katanya, "Ana amaluka sholih." Saya lah yang akan menemanimu sampai pada hari berbangkit. Saya lah amalanmu yang sholih. Jadi apa? Jadi manusia. Allah maha mampu pada hari kiamat ditimbang, semua amalan ditimbang. Baik, di sini juga kata Nabi Sallam, maka dia memiliki satu lisan dan dua mulut, tuqaddisul malik, mengsucikan Allah Subhanahu wa taala di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Khalil Harrat, wala qurwa faqad istamalat hadhil ayatul azima min asma'ir rabbi wa sifatihi ala ma lam tashtamil alai ayatun ukhra. Kata beliau, dari dua tadi yang kita baca hadis, yang pertama hadis Kubai, yang kedua riwayat ini yang menjelaskan keutamaan ayat kursi, Syekh mengatakan kalau begitu wala qurwa, tidak heran kita. Bukan hal yang mengherankan. Sebab faqad istamalat hadhil ayat, ayat ini sungguh dalam ayat ini terkandung di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, apa-apa yang tidak dikandung, yang tidak dimiliki oleh ayat-ayat yang lainnya. Makanya ada keutamaannya. Ya, sebelumnya surah ya, surah Al-Ikhlas ini ayat, ini bukan surah ayat. Ayatul Kursi. Satu ayat cuma ini, satu ayat. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Tapi subhanallah sekarang bentuk pengagungan terhadap ayat ini lain. Bukan dibaca, bukan diamalkan, bukan diayat, tidak. Ditempel di tembok, dijadikan pelaris jualan. Ketawa berarti betul. Iya, di warung ditempel ayat kursi, di mobil dipasang untuk apa? Ya, sebagai tolak bala. Padahal bukan begitu. Betul, ini ayat yang luar biasa, ayat yang agung, tapi bukan seperti itu cara mengagungkannya, bukan seperti itu cara. Tapi dipahami maknanya, diamalkan. Makanya ini dibahas di sini. Ayatul Kursi. Faqad. Nah, Dandi. Baik. Sesuai permintaan. Faqad akhbarallahu fiha an nafsi bi annahu al-mutawahhid fil ilahiyyah alladhi la tambagi al-ibadatu bi jami'i anwa'iha wa sa'ir suwariha illa lahu. Kata beliau di dalam ayat Al-Kursi, Allah telah mengkhabarkan di dalamnya ayat Kursi tentang dirinya. Bagaimana sifat-sifat Allah yang ada dalam ayat Kursi? Kata Syekh, Allah mengkhabarkan, memberitahukan untuk kita semua tentang dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mutawahhid, Allah esa. Tauhid dari kata wahid, fil ilahiyah, Allah esa dalam peribadatan, hanya Allah yang berhak itu disembah. Alladzi la tambagi al ibadah bi jami' anwa'iha, yang tidak pantas ibadah itu seluruh jenis-jenis ibadah, bukan cuma sujud, ruku dan sujud, doa, nazar, menyembeli, semuanya tidak pantas diserahkan kepada kecuali illallahu, kecuali untuk dia saja, untuk Allah semata, yaitu pada firman-Nya Allahu la ilaha illa huwa. Di situ sudah ada makna al-ilahiyah, makna keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang, insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. yang sudah masuk dalam ini. Ada sisi pertanyaan. Ya, ada sisi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustaz. Jadi ada teman yang alhamdulillah sudah berhijrah dan sudah lumayan cukup lama belajar juga. Cuman kondisinya ya ini menjadi rintangan juga buat teman-teman yang banyak berhijrah. Orang tuanya tidak sepakat. Ya, dalam hal ini ibunya banyak yang dalam tanda kutip memusuhi. Misalnya dia diminta memotong jenggotnya, kemudian diminta untuk meninggalkan hal-hal yang biasa dilakukan yang mungkin lain di mata ibunya. Bahkan ibunya memberikan pesan kepada si anak bahwa si anak harus kembali ke ajaran yang sebelumnya, dalam artian ya keluatialah seperti itu, Ustaz. Kemudian ibunya juga berpesan jika dia meninggal maka dia harus ada tahlilan, ada 3 hari, 7 hari, 20 hari, 100 dan seterusnya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana seandainya anak